والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir dengan membaca kitab tafsir karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Kita di hari ini di pertemuan ke-27 masih di pembahasan surat Al-Baqarah. Insyaallah di hari ini kita akan membaca ayat 45 sampai 48 di surat ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik. Thumma qala Syekh rahimahullahu taala, واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة ولا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور. وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها، منشرحا صدره لتركبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقال الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى، وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به بلقائه. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mintalah pertolongan. Kalian mintalah pertolongan bis-sabri, dengan wasilah kesabaran, wassalah dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh salat itu adalah perkara yang besar, sulit dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian yang khusyuk itu yang disebutkan di ayat berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya dan mereka hanya akan kembali kepadanya. Itulah orang-orang yang khusyuk, yang mampu mendirikan solat. Kata Allah rahimallahu taala, amarahumullahu ayasta'inu fi umurihim kulliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk meminta pertolongan dalam perkara mereka seluruhnya. Bisabri bi jami'an wa'ih. Yaitu dengan kesabaran dan seluruh jenisnya. Dengan seluruh jenisnya. Yaitu apa itu? Sabar itu ada tiga. Wa sabr ala ta'atillah. Yaitu dengan kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, hatta yu'addiha, sampai dia melakukannya. Sabar sampai melakukan ketaatan. Wasabru an ma'siyatillah, bersabar dari maksiat kepada Allah, maksudnya apa? Hatta yatrukaha, sampai dia meninggalkannya. Karena dalam meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Wasabru ala aqdarillahil mu'limati fala yatasakhathuha. Ini tiga sudah. Dan bersabar atas takdir Allah yang menyakitkan, maka dia tidak murka, terhadapnya. Dia tidak murka terhadapnya. Ini yang diinginkan dalam ayat itu. Wasta'inu bis-sabr. Mintalah pertolongan dengan kesabaran. Yaitu bersabar di atas ketaatan, bersabar dalam meninggalkan maksiat, dan bersabar di atas takdir Allah yang menyakitkan. Itu maksudnya. Ya, bersabar dengan tiga jenisnya itu. Fabis-sabri wa habsun nafsi ala ma amarallahu bis-sabri. Alaihi ma'unatun azimatun ala kulli amrin minal umur. Maka dengan kesabaran dan menahan diri di atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk bersabar di atasnya, itu adalah bantuan yang sangat besar atas setiap perkara dari perkara-perkara yang diperintahkan. Atas setiap perintah dari perkara-perkara yang diperintahkan. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesabaran kepadanya. Wa kadhalika as-salatu. Demikian pula as-salatu. Allati hiya mizanul imani. Yang mana dia adalah mizan, ukuran keimanan. Salat itu merupakan ukuran keimanan. Seorang itu beriman atau tidak. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan melarang akan melarang, menghalangi dari kefahsya, kekejian dan kemungkaran. Yusta'anu biha ala kulli amrin minal umur. Diminta pertolongan dengannya atas setiap perkara dari perkara-perkara. Wa innaha, dan sungguh dia itu, apa maksudnya? Ay as-salah, yaitu salat. La kabiratun ay syaqqah, yaitu berat. Illa al-qasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innah salatun alaihim khafifatun, sungguh itu mudah bagi mereka dan ringan. Li'anna al-khusyu'a wa khasyatallahi wa raja'a ma indah yujibu lahu fi'luha. Karena khusyuk takut kepada Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah, itu mengharuskan dia melakukan, mengharuskan hal itu dilakukan. Mensyarihan sadruhu, itu dalam keadaan lapang dadanya. Ketika orang khusyuk takut kepada Allah, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan mudah bagi kita melakukan kewajiban dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah. Kenapa bisa mudah? Litarokku bihi lissawab. Karena dia menanti pahala dari apa yang dia lakukan itu. Iya. Yeah. Kan dia ingin mendapatkan apa? Pahala. Karena orang ingin mendapatkan ganjaran, pasti mudah baginya untuk melakukan pekerjaan. Iya, yeah, iya yeah, kan? Perkara dunia ini, coba antum lihat. Kalau ada orang dikatakan kepadanya, kalau kamu bekerja ini, dalam sebulan, kamu akan mendapatkan gaji sekian. Nah, dari jam sekian, setiap harinya masuk dari jam sekian sampai jam sekian. Itu mudah baginya. Kenapa? Karena ada gaji yang diharapkan. Iya, maka tentunya itu perkara dunia. Perkara akhirat tentunya lebih lagi. Karena balasannya lebih daripada gaji yang apa yang ada di dunia. Intinya dengan adanya janji akan pahalanya itu, maka akan mudah baginya untuk melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khasyiatihi minal iqab. Ditambah lagi ini, sudah menantikan pahala, dia takut dari iqab Allah. Bi khilafi man lam yakun kadhalik. Berbeda dengan orang yang tidak seperti itu. Orang yang tidak menginginkan pahala dan tidak takut siksaan Allah, itu sulit baginya untuk melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Ini kata beliau, فَإِنَّهُ لَا دَاءِيَ لَهُ يَدْعُوهُ إِلَيْهَا. Karena tidak ada ya da'iya, tidak ada pengajak yang mengharuskan dia, yang mengajak dia kepada amalan itu. وَإِذَا فَعَلَهَا صَارَتْ مِنْ أَثْقَلِ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهِ. Kalau dia lakukan, maka itu dari jadi menjadi perkara yang paling berat baginya. Kenapa? Karena dia tidak mengharap pahala, juga tidak takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berpuasa, tidak tahu pahala dari puasanya, dan tidak takut ikhob Allah Subhanahu wa taala, berat baginya puasa. Puasa itu akan menjadi penjara untuknya. Kan begitu. Tapi kalau orang yang mengharap pahala, ringan baginya puasa. Ringan baginya puasa. Kemudian perlu katakan khusyu, apa itu khusyu? Huwa khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala. Khusyuk adalah tunduknya hati. Tuma'ninah, ketenangannya hati. Wa sukunuhu, dan sukunnya, diamnya hati. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inkisaruhu baina yadaihi. Dan merendahnya dia di antara, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa bilikaihi wa lihadaqal. Karena merendah, merasa butuh, dan beriman kepada Allah, serta beriman kepada hari perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. ولهذا قال الذين يظنون أي يستيقنون يستيقنون أنهم ملاقو ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في وأوجب لهم التسلي تسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات وهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفة العاليات ومن لم يؤمن بلقاء رب في الغرفات العاليات ومن لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. Kata beliau rahimahullahu taala, yaitu di ayat berikutnya, ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka, dan hanya kepadanya lah mereka akan kembali. Allah berfirman, kata beliau, alladzina yadunnun ay yastayqinun. Makna yadunnun di situ bukan menyangka, tapi yakin. Itu mereka adalah orang-orang yang yakin. Annahum mulaku rabbihim, bahasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Fayujazihim bi'amalihim. Sehingga Allah akan membalas mereka dengan amalan-amalan mereka. Wa annahum ilaihi roji'un fahadalladhi khaffafa alaihimul ibadat. Dan bahasanya mereka akan kembali kepada Allah. Inilah orang yang akan diringankan bagi mereka ibadat. Ya, wa aujaba lahum at-tasalli fil musibat, dan mengharuskan mereka, ya, tasalli, terhibur di dalam musibah-musibah. Karena mereka mengharapkan perjumpaan, meringan musibah baginya. Wa nafsa anhum kullu al-qurabat, dan akan lapang bagi mereka kesusahan-kesusahan. Wa zajarahum an fi'lil as-sayyi'at, dan itu akan mengingatkan mereka, ya, dari melakukan kejahatan, keburukan. Faha ula'i lahumun na'imul muqim fil ghurafatil 'aliyat. Maka mereka ini bagi mereka nikmat yang terus-menerus di kamar-kamar yang tinggi surga. Wa amma man lam yu'min bi liqa'i rabbih. Adapun orang yang tidak beriman terhadap hari perjumpaan dengan Rabb-nya, kanat as-shalah wa ghairuha minal ibadat min asyakki syai'in 'alaihi. Orang yang tidak percaya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah salat dan selainnya dari ibadah-ibadah, termasuk puasa, zakat, sedekah, haji dan yang lainnya, itu akan menjadi perkara yang sangat berat baginya. Akan menjadi perkara yang sangat berat baginya. Itu kata beliau, rahmallahu. Kemudian berikutnya. Qala Allah Ta'ala, يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا وحثا. وحثا. Baik. Kata beliau rahmallahu taala, Allah berfirman, "Alla ya Bani Israel." Wahai Bani Israel, keturunan Yakub. "Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah nikmat yang saya berikan kepada kalian. "Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Bahwasanya saya lebihkan kalian atas alamin. Ya, atas selain kalian. Wattaku yauman, itu ayat berikutnya. Kata beliau alladzina dun setelahnya thumma karrara ala bani Israel at-tadhkir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingat, mengulang at-tadhkir, peringatan itu kepada bani Israel terhadap nikmat-nikmatnya, karena sebelumnya kan sudah ada ya bani Israel di sebelumnya. Iya, sekarang diulang lagi. Allah ingatkan lagi mereka nikmat-nikmatnya. Wa'adhan lahum wa tahdiran wa hatta. Masya Allah. Kenapa nikmat itu selalu diingatkan? Itu pertama sebagai wa'adhan, sebagai nasihat untuk mereka. Kalian dapat nikmat dari Allah. Iya. Wa tahdiran, sekaligus sebagai peringatan. Hati-hati menggunakan nikmat di selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahatan, sekaligus itu adalah dorongan untuk mereka. Ya, supaya mereka berbuat kebaikan. Melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian di ayat berikutnya, "Tsumma qala Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun." وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين النفس ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا لا كبيرا ولا صغيرا وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وجهه وكان على السبيل والسنة ولا يؤخذ منها عدل أي فداء ولو أن للذين ظلموا لكل تتكن سائل لكل نفس ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم المكروه فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار فهذا النفي للأمر مستقبلي به النفع ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع وأن يلعقه بالله الذي يجلب منافعه ويدفع المضار ويدفع المضار فيعبده وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته. Baik, Alhamdulillah. Ini selesai ayat ke-48. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman. Takutlah kalian akan suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu jiwa tidak bisa membalas jiwa yang lain dengan sedikit. Seorang tidak bisa membantu orang lain sedikit pun. Tidak berguna lagi nasab, tidak berguna lagi keturunan di sana nanti. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak diterima lagi darinya syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlu. Tidak diambil lagi darinya adl. Tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Takutlah kalian akan hari itu. Yang berguna hanya amalan yang kalian pernah lakukan. Yang berguna adalah hanya amalan yang pernah kita lakukan. Kata beliau rahimallahu taala, wa qawwafahum biyaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menakuti mereka dengan hari kiamat. Yang mana pada hari itu la tajzi fihi ay la tagni. Yang tidak akan bisa membalas membantu padanya, yaitu tidak bisa mencukupinya nafs satu jiwa, walau kanat minal anfus al karimah, walaupun dia termasuk orang yang paling mulia di kehidupan dunia, tapi di akhirat tidak bisa membantu orang lain. Kal anbiya wasolihin, seperti para nabi dan orang-orang soleh, ya kan? Para nabi ketika didatangi oleh manusia, hanya mereka hanya menyatakan nafsi nafsi diriku diriku, apalagi selain mereka. An-nafsin, yaitu tidak bisa membantu suatu jiwa, walau kanat minal asyirah wal akrabin, walaupun itu dari keluarga dekatnya, tidak bisa dia membantunya. Syai'a, sedikit pun, ayla kabir wala sogiro, tidak bisa membantu perkara besar, tidak pula bisa membantu perkara apa? Kecil. Wa innama yanfa'ul insanu amaluhu. Tiada lain yang akan bermanfaat bagi seorang adalah amalannya. Alladhi qaddamah, yang dia lakukan. Wala yuqbalu minha ay an-nafs syafa'ah. Itu tidak terima darinya itu jiwa itu, seorang itu syafa'at. Ay li ahadin biduni idnillah. Itu untuk seorang pun tanpa izin dari Allah. Waridho, tanpa ridho dari Allah. Anil masfu' lah, dari yang diberikan syafa'at kepadanya. Tapi ingat, wala yardho minal amali illa ma uridu bihi wajhahu. Wajhu. Dan tidak akan, Allah tidak ridho terhadap suatu amalan kecuali apa yang diinginkan dengannya adalah apa? Wajah Allah. Maksudnya ikhlas. Wa kana ala sabili wa sunnah. Dan adalah dia di atas jalan dan di atas sunnah. Artinya amalan itu tidak akan diterima kecuali harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa la yu'khadhu minha adl. Apa artinya adl? Fida. Tebusan. Walau kana, walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah laftadaw bihi min adzabillah. Seandainya setiap jiwa yang dolim dia memiliki apa yang ada di bumi ini seluruhnya, dan semisal lagi satu bumi lagi semisalnya, dia akan menebus dengannya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wala yuqbalu minhum dzalik. Hal itu tidak diterima dari mereka sedikit. Walaupun mereka ingin menebusnya dengan sepenuh bumi dan semisal lagi dengannya, tidak akan diterima dari mereka. Wala hum yunsarun ai yadfa anhumul makruh. Mereka tidak akan ditolong, itu tidak akan di angkat dari mereka kesusahan. Panafal intifa' minal qalqi biwajhi minal wujuh. Maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan manfaat dari makhluk dari segala sisi. Fa qawluhu la tajzi nafsun an nafsin syai'a hadha min tahsilil manafi. Firman Allah, La tajzi nafsun an nafsin syai'a, ini dalam mendapatkan manfaat. Tidak bisa mendapatkan manfaat dari siapapun. Walahum yunsarun hadha min daf'il madar. Mereka tidak bisa ditolong. Maksudnya ini dalam menolak bahaya. Jadi mereka tidak dapat kebaikan dari orang lain. Tidak pula bisa ditolak bahaya dari mereka juga. Tidak bisa. Fahadha nafiu lil amri mustaqbal bih an-nafi. Ini penafian untuk perkara yang ya al-mustaqbal bihin nafi. Perkara yang diterima dengannya manfaat. Maksudnya tidak ada lagi manfaat yang bisa diterima. Begitu maksudnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yuqadu minha adl. Hada nafiun lin nafi. Alladhi yutlab mimma yamlikuhu bi'iwat. Yang ini maksudnya tidak diterima darinya syafaat, tidak diambil lagi darinya tebusan. Ini penafian untuk manfaat yang diminta kepada orang yang memiliki dengan tebusan. Ini berikan saya itu, saya tebus dengan ini. Tidak ada. Kal adli au bigoirihi. Ya. Au bigoirihi kasyafa'ah. Kal adli seperti tebusan atau dengan selainnya seperti syafaat. Fahada yujibu lil abdi ayyan qati'a qalbuhu minat ta'alluqi bil makhlukin. Ayat ini mengharuskan seorang hamba itu memutus hatinya dari terikat dengan makhluk. Iya, karena makhluk tidak ada yang bisa membantu kita nanti di hari kiamat. Li ilmihi annahum la yamlikuna lahu mithqala dzarrah. Karena dia tahu bahwasanya mereka makhluk itu tidak memiliki walaupun sebesar dzarrah minan naf'i berupa manfaat. Wa an yu'alliquhu billahi alladhi yajlibul manafi wa yadfa'ul madar. Dan dia gantungkan hatinya kepada Allah yang memiliki manfaat dan bisa menolak bahaya. Faya'buduhu, maka dia menyembah Allah wahdahu semata la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa yasta'inuhu ala ibadatih, dan meminta pertolongan kepada Allah di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini dua sisi. Pertama, membuat kita putus asa dari apa yang ada pada tangan manusia. Sekaligus yang kedua, memberikan dorongan kepada kita untuk hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya segala sesuatu, manfaat dan mudarat. Ini alhamdulillah, insyaallah kita lanjut lagi besok tafsir yang berikutnya. Kita cukupkan. Kita jadinya setiap hari ya, jadi tidak ada libur. Tak? Kan kemarin Senin sampai Kamis, tak? Kalau sekarang semua kan puasa tidak libur. Tak? Jadi setiap hari jadinya. Siap Dimas? Kan tidak ada Dimas juga tetap jalan. Alhamdulillah. Iya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.